Nggih titi laksana ingkang salah sampun inggih menika acara inti ingkang dipun sareran pujaranipun Bapak Al Muharram Habib Muhammad Novel Habib Novel bin Muhammad Al Idrus wekdal salat taufin kalau ada rakyat nunggu. Cek tes bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini di malam Jumat kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam majlis peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar AIDFM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bergabung kembali dalam majlis di Sekaresidenan Surakarta. Kita bisa jadi dekat karena ada Al-Hidayah FM yang di Karanganyar, jadi dekat karena ada Al-Hidayah FM. Yang di Sukarjo jadi dekat karena ada Al-Hidayah FM. Yang di Solo jadi dekat karena ada Al-Hidayah FM. Yang di Boyolali jadi dekat karena ada Hidayah FM. Yang di Semarang, yang di Singapura, yang di Malaysia, yang di Korea, yang di Jeddah, yang di Mekah, semuanya bisa menjadi dekat karena ada Hidayah FM. Dan alhamdulillah majlis ini diikuti oleh banyak orang dari rumah masing-masing. Yang di rumah saya yakin jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang di sini. Yang tidak kelihatan itu lebih banyak daripada yang kelihatan, betul nggak? Ya kan? Malaikat lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Semut sama manusia banyak mana? Banyak mana? Mau kemakan nih, menungso ki ojo kemakan. Manusia itu jangan, kata orang Jawa, ojo kemakan. Jadi manusia jangan sok, ya jangan. Jangan sok, misalnya semut itu sepakat ngeroyok manusia, mati itu manusia. Coba saya mau nanya, misal sebut rapat Dewan Semut Internasional. Rapat Dewan Semut Internasional. Nih, si semut kemudian memutuskan, kita akan serang manusia ketika mereka tidur. Semut cangkrang masuk lewat kuping. Semut cangkrang masuk lewat telinga. Semut yang kecil-kecil tapi kalau gigit yang sangat menyakitkan masuk lewat hidung. Ya, kemudian semut yang gigitannya paling sakit merubungi satu badan. Jenengan bisa tidur enggak? Enggak bisa. Tuh di Jawa Timur waktu itu baru ada wabah ulat bulu, betul? Pusing enggak? Pusing. Makanya jadi manusia jangan sok. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang di malam hari ini memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Saya mohon maaf datangnya ngepres dan wajah lungset seperti ini ya. Ngapunten, dereng sirang. Saya dari menjelang sore ngantar istri saya ke Karanganyar, ke rumah sakit, karena mau melahirkan. Jadi tadi saya nunggu sampai proses persalinan selesai. Alhamdulillah bayi lahir, baru saya ke sini. Alhamdulillah ganteng kayak bapaknya. Ya, alhamdulillah ganteng kayak bapaknya. Alhamdulillah. Pas malam Jumat jam 8 lewat 12 menit Ya, itu bayi yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir. Juga bayinya selamat, ibunya selamat, bapaknya selamat, semua selamat. Insya Allah selamat terus dan bisa menjadi anak yang soleh insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Peringatan Isra dan Mi'raj. Boleh saya nanya? Biar nyantai aja ya, jangan tegang-tegang begini. Boleh nanya enggak Bu? Nanya apa? Bebas atau... Boleh nanya bebas. Ibu cinta suami enggak? Betul. Benar cinta sama suami. Apa ciri-ciri orang jatuh cinta? Kalau ada suaminya senang atau enggak senang? Kalau suaminya di rumah sama di luar senang mana? Senang di? Nah ibu-ibu yang sering pengin suaminya pergi atau di rumah? Akhir zaman ini ada wanita-wanita kalau suaminya di rumah kayak danglungo kowe Pak. Pusing kalau ngadepi suami ketika suami di rumah. Nih kita ngobrol santai dulu ya. Bapak-bapak saya mau nanya boleh Pak? 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4 tambah 4? 8 kali 3? 24 kali 2? 48 bagi 6? 8 kali 3? 24 dikurangi 2, 22 bagi 2. Alhamdulillah cerdas semua. Sebentar nih belum ngaji ya, belum pengajian. Jadi kita biar fresh dulu. Orang ngaji itu jangan selalu serius, nyantai saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, kita akan belajar Isra dan Mi'raj, tapi diringkas, seringkas. Ringkasnya dan yang akan kita pelajari cuman satu kata yaitu Isra. Mi'rajnya belum. Isra-nya dulu. Mi'rajnya kapan? Tahun depan insyaallah. Sekarang Isra dulu. Isra apa artinya Isra? Asra yusri Isra'an. Artinya proses perjalanan di malam hari, memperjalankan di malam hari. Misal ada kursi, ada kereta ya, ada kereta dorong. Kalau kereta itu jalan namanya saro, dia aja jalan. Tapi kalau asro ada orang yang menjalankannya, ada orang yang mendorong. Nah, isra adalah proses di mana Allah memperjalankan hambanya. Artinya si hamba tidak bisa berjalan. Si hamba tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diperjalankan oleh Allah. Ini yang harus dimengerti bahwasannya proses Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang mana Allah ingin menunjukkan sifat kemahakuasaannya. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena itu semuanya masuk akal, semuanya bisa dilogika, meskipun untuk ukuran orang zaman itu belum bisa diterima akal sehat mereka masing-masing. Tapi dengan kemajuan teknologi ada pendekatan ilmiah yang bisa mendekatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ke dalam nalar manusia. Dulu kalau dikasih tahu dari Mekah ke Palestina waktunya cuma beberapa saat, sebagian kecil dari waktu malam, maka banyak orang yang gak percaya. Kenapa? Karena dari Mekah sampai Palestina itu waktu perjalanan 40 hari naik unta. Naik unta 40 hari itu baru sampai Palestina. Nah ini Rasulullah SAW dalam waktu sekejap dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha kembali ke Mekah lagi, waktunya cuma beberapa saat di waktu malam. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi buat orang yang beriman ini masuk akal. Pertanyaan yang pertama, kenapa Isra dan Mi'raj itu dilangsungkan di malam hari dan bukan di siang hari? Kenapa di malam hari saat manusia pada tidur? Kenapa di malam hari saat tidak ada yang melihat? kenapa di malam hari yang jadi saksi cuma malaikat Jibril dan Mikail yang ada saat itu di kota Mekah? Tidak ada satu sahabat pun, tidak ada satu orang kafir pun, tidak ada satu manusia pun yang melihat peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Padahal kalau Isra dan Mi'raj dilangsungkan di siang hari, banyak orang yang lihat. Buruk datang, orang kafir lihat. Ya kan? Kalau siang hari Rasul naik buruk, buruknya jalan ke langit, orang kafir lihat. Mestinya kan bisa buat mereka beriman. Kita mikir seperti itu mungkin ya. Tapi ternyata Isra dan Mi'raj tidak dilangsungkan di siang hari, dilangsungkan di malam hari, saat tidak ada satu manusia pun yang melihat. Kemudian Rasulullah SAW waktu subuh cerita kepada masyarakat, barusan semalam saya pergi sebentar naik kendaraan yang namanya Burak, setelah sebelumnya dada saya dibedah, kemudian diberi kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, saya naik Burak, kemudian saya pergi ke Palestina, sampai di Masjidil Aqsa saya sholat berjamaah dengan seluruh Nabi dan Rasul yang pernah ada di muka bumi ini. Setelah itu saya berangkat menuju ke langit, langit pertama sampai langit yang ketujuh, kemudian sampai Sidratul Muntaha, kemudian ketemu dengan Allah, kemudian saya turun kembali ke muka bumi, dan saya sampai ke kota Mekah. Tentu ini mengundang tanya banyak orang, akhirnya menyebabkan banyak orang yang semula beriman menjadi murtad, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Allah. Karena apa? Tidak percaya. Nah, pertanyaannya, kenapa Isra Mi'raj malam hari dan bukan siang hari? Satu di antara hikmahnya adalah Isra Mi'raj itu untuk menguji mana yang mukmin beneran, mana yang mukmin mukminan. Kalau yang kafir jelas kafir. Gak usah bingung Isra Mi'raj itu malam atau siang, gak ngaruh buat orang kafir. Orang kafir itu dikasih mukjizat seperti apapun juga gak masuk Islam. Masih ingat tuh ketika Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah, lautan terbelah. Umatnya pun ikut dengan Nabi Musa alaihissalam sampai ke tepian. Lama kemudian berapa saat mereka berjalan, baru saja laut dibelah untuk mereka, kemudian mereka melihat sekelompok orang yang menyembah berhala. Mereka berkata, tolong jadikan, buatkan untuk kami sapi sebagai sesembahan. Baru dikasih mujizat terbelah lautan, sudah imannya mulai goyah. Itu saja yang sudah ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat tuh orang-orang kafir, Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah menghidupkan yang mati, dengan izin Allah menyembuhkan yang buta, dengan izin Allah menyembuhkan yang tunanetra, dengan izin Allah menyembuhkan yang tunarungu dan tunawicara. Tapi mereka juga tidak masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kita lihat juga untanya Nabi Saleh alaihissalam, apa yang terjadi? Mereka juga tidak percaya, bahkan unta itu pun dibunuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat juga Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, mereka pun juga tidak percaya akan proses mukjizat tersebut. Orang-orang yang sudah kafir, memang mereka tidak akan masuk Islam dengan mukjizat. Mereka akan mengatakan, nih pendusta, nih penyihir, kami disihir. Makanya kelihatan seperti ini. Ini hebatnya penyihir-penyihir ini. Mereka menuduh para nabi dan para rasul sebagai penyihir. Nah, lalu fungsinya apa? Dikasih Isra dan Mi'raj. Fungsinya apa? Tes iman. Tes iman. Barometer iman. Untuk memilah-milah, membersihkan golongan pertama di Islam ini. Jangan sampai kelompok pertama yang masuk Islam kesusupan orang-orang munafik. Jangan sampai kesusupan orang-orang yang hatinya belum benar-benar beriman kepada Allah. Kenapa? Karena akan dibawa orang-orang ini berjuang membangun Islam agar Islam tersebar ke seluruh dunia. Makanya dipersiapkan orang-orang yang imannya luar biasa, orang-orang yang imannya hebat. Dengan proses Isra dan Mi'raj diceritakan proses ini, hasilnya yang murtad-murtad, yang iman tetap iman. Itulah berkat mereka yang imannya luar biasa. Jenengan ada, saya ada, dalam arti saya punya KTP Islam, jenengan punya KTP Islam, jenengan sholat, saya sholat. Itu berkat perjuangan orang-orang yang imannya luar biasa. Nah, di negeri ini yang dibutuhkan. Orang-orang yang imannya luar biasa, bukan orang-orang yang cuma pandai bicara, bukan cuma orang-orang yang banyak ilmunya, bukan orang-orang yang banyak gelarnya. Mohon maaf, di negeri ini kira-kira yang gelarnya banyak sedikit atau banyak? Yang gelarnya besar sedikit atau banyak? Yang gelarnya itu sarjana A, sarjana B sampai Z, banyak atau sedikit? Dalam ilmu keislaman yang gelarnya banyak, banyak atau sedikit? Tapi coba dilihat agama Islam ini, kalau menurut ukuran, diukur, dihitung, saat ini kira-kira prosentasenya dibanding dulu naik atau turun? Naik atau turun? Turun. Kenapa turun? Karena hanya banyak orang yang punya ilmu, tapi imannya tipis. Tapi imannya tipis. Banyak orang yang pakai akal, tapi gak pakai hati. Akalnya jalan, tapi hatinya mati. Akhirnya akalnya digunakan untuk mengakali. Akhirnya akalnya digunakan untuk menipu. Akhirnya akalnya digunakan untuk memanipulasi. Akhirnya akalnya digunakan untuk mengeksploitasi. Dan lain sebagainya yang isinya si dan si. Silakan Bu, merapat ke tempat yang gak kehujanan ya. Insyaallah. Sampai di sini udah jelas belum? Ini baru mukadimah. Alhamdulillah, insyaallah sebentar lagi selesai. Udah jelas belum? Saya mau ngomong apa udah jelas belum? Belum. Coba diambil garis-garis dulu. Isra Mi'raj, kecepatan. Nah, ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa untuk mengetes iman, barometer iman. Masih kecepatan kah? Kelambatan. Tadi kecepatan, sekarang kelambatan. Terus yang betul yang mana? Yang sedang-sedang saja. Kalau begini cepat atau sedang? Sudah pokoknya mau kecepatan ya ben. Hadirin yang dimuliakan Allah, udah siap ya? Isra dan Mi'raj itu barometer iman. Artinya di Islam itu yang nomor satu adalah iman. Iman itu nomor satu, akal nomor sekian. Makanya jangan jadi orang yang suka mengandalkan akal dan pikiran, tapi andalkanlah iman. Keberhasilan ulama-ulama terdahulu karena mereka tidak mengandalkan akal, tapi yang diandalkan adalah iman. Tapi kita zaman sekarang dilatih oleh orang-orang di luar Islam untuk mengandalkan akal, sedangkan kita mengesampingkan iman. Semuanya diukur, masuk akal enggak ya? Masuk akal enggak ya? Bisa diterima akal atau tidak ya? Logikanya bagaimana? Kok bisa begitu? Harus bagaimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kita lupa yang namanya Contoh saya mau nanya, ini pelajaran gampang. Kalau mau kaya, kalau kita diajari biasanya, kalau mau kaya kerja, betul? Padahal kalau orang beriman kan gak begitu. Kalau mau kaya, minta sama Allah. Itu dulu, imannya dulu. Kalau mau kaya, minta sama Allah. Mau punya anak, minta sama Allah. Mau pinter, minta sama Allah. Mau berhasil, minta sama Allah. Imannya dulu, jangan akal yang duluan. Nah zaman sekarang enggak, kita ini udah terlanjur diajarin terus. Mau kaya kerja keras. Betul? Ini anak yang dapat pelajaran, mau kaya, kerja keras. Ketemu abang bednya, Pak, iya. Bapak berangkat kerja jam berapa? 5 subuh. Pulang kerja jam berapa? 8 malam. Satu hari narik berapa kali? 40 kali. Bapak punya rumah? Enggak. Enggak. Tidur di mana? Di beca. Bingung nih anak. Bingung enggak kira-kira? Mau kaya, kerja keras. Ternyata ini kerja keras luar biasa. Tapi belum kaya. Belum kaya-kaya. Betul enggak? Terus, kira-kira kalau mau kaya, caranya bagaimana? Ketemu satu orang lagi. Loper koran. Ditanya, Mas, kerja dari jam berapa? Dari jam 7. Sampai jam berapa? Jam 12 siang. Setelah itu apa? Ganti saya kerjaan yang lain. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore. Kemudian, jam 3 sore ganti loper koran lagi. Sampai jam berapa? Koran sore sampai maghrib. Setelah itu, saya istirahat pulang. Jenengan punya motor enggak? Enggak. Terus pinjem. Heran, ini kerja keras. Nyatanya belum kaya. Ditanya, jadi lapor koran udah berapa tahun? 20 tahun. Jadi abang kerja udah berapa lama? Oh iya, dari saya masih lulus SMA. Terus, umur bapak sekarang 60 tahun. Ternyata kerja keras tidak membuat dia kaya. Gak buat dia kaya. Jadi jangan mau dicekokin pikiran, mau kaya kerja keras. Ketemu Pak Yai. Pak Yai naiknya mobil, mobilnya 5. Imamnya siapa? Dr. Hermansyah. Ini misal. Pak Yai dari masjid ngapain? Dari masjid dia baca wirid. Wirid apa? Apa? Berdu latif, Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Wadu Sakron. Terus baca apa lagi Pak Yai? Oh ya, baca Al-Quran. Berapa juz Pak Yai? Ya, kalau pagi cukup 1 juz, pembukaan, pemanasan. Terus apa lagi? Ya, bacaan wajib, Yasin, Waqi'ah, Ya Tabaruk, Surat Al-Muluk. Terus apa lagi Pak Yai? Ya, zikirlah. Apa zikirnya Pak Yai? Ya pagi-pagi la ilaha illallah yang minimal 1000 kali dibaca biar badan segar. Nah, terus ngapain lagi Pak Yai? Ya sholawat lah pembuka 1000 kali. Terus ngapain? Ya banyak dosa minta ampun sama Allah istighfar 1000 kali. Setelah itu Pak Yai sholat duha. Sholat duha iya. Nah, setelah itu Pak Yai ngapain? Ya ngajar santri. Ya ngajar santri. Terus setelah itu Pak Yai ngapain? Ya sholat zuhur. Habis sholat zuhur? Ya makan siang. Setelah itu ya tidur siang istirahat lah. Kemudian sholat asar. Habis sholat asar? Ya biasa ngajar lagi. Terus wirid. Sampai kapan? Maghrib. Setelah itu sholat maghrib. Habis maghrib zikir doa. Khotib haddad, khotib atas dan lain sebagainya. Sampai kapan? Isya. Setelah isya ya sholat isya berjamaah. Setelah itu ya zikir doa. Kemudian apa? Ngajar lagi. Sampai jam berapa? Jam 9. Selesai makan malam. Setelah itu istirahat. Terus bangun jam 1. Cari uangnya kapan Pak Yai? Bingung nih anak muda ini. Ini Pak Yai nyantai hidupnya. Hidupnya nyantai. Mobil 5. Nanya Pak Yai, ini mobil beli? Enggak. Dapat dari mana? Itu ada teman. Ada teman ngomong, Pak Yai mobil di rumah saya ini ada 10. Sayang kalau enggak pernah dipakai. Ini Pak Yai ambil satu, mana yang suka hadiah dari saya. Oh gitu Pak Yai. Iyalah terus yang itu. Sama. Yang itu sama. Yang itu sama. Ada yang beli? Enggak. Nah, terus kalau pajak Pak Yai bayar dari mana? Itu yang ngasih. Yang tahun yang majakin. Nah ini kan mobil boros Pak Yai ini. Ini satu bensinnya 1 liter ini cuma 8 kilo. 1,8, 1,6 Pak Yai. Boros Pak Yai. Gimana duitnya nanti? Wah saya gak pernah mikir bensin. Kenapa? Setiap kali mau naik udah penuh tuh. Kenapa? Ada aja orang yang ngasih. Bingung nih. Ini santri mulai bingung ya. Santri mulai bingung. Bingung gak ini? Bingung. Yang begini banyak atau sedikit? Banyak. Sedangkan kok mobil 5. Uang tanah berhektar-hektar dikasih. Udah paham maksud saya belum? Jangan pakai akal, pakai iman. Ini pesan penting dari Isra dan Mi'raj. Umat Islam jangan mengandalkan akal, tapi andalkan iman. Saya enggak ngomong enggak pakai akal sama sekali, enggak loh ya. Jangan mengandalkan akal, tapi andalkan iman. Makanya aku coba lihat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba lanjutannya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang bisa dapat petunjuk, yang disebut orang yang bertakwa. Ini Al-Quran adalah kitab petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nomor satu, orang-orang yang iman kepada yang ghaib. Jadi kalau jenengan itu pengen sukses hidup dunia, pengen sukses hidup akhirat, caranya bukan pakai akal, caranya pakai iman. Sayangnya ibu-ibu lebih menekankan urusan akal daripada urusan iman. Makanya kalau anaknya masuk sekolah jam 7, jam 7 kurang 5 belum bangun, ibu-ibu pada gusar. Betul atau enggak betul? Bu, masuk sekolah jam berapa bu? Rata-rata jam bu? Jam 7. Jam 7 kurang 5 anaknya belum mau bangun, Bu. Kira-kira bagaimana? Marah enggak? Marah. Ya, saya mau nanya. Matahari terbit jam berapa rata-rata? 5:30 lewat dikit gitu kan? Matahari udah terbit. Jam 5:30 kurang 5 anaknya belum sholat subuh, gusar enggak, Bu? Biasa-biasa saja. Lihat anak masih terlelap dalam tidur, sholat subuh ditinggalkan, rasanya biasa-biasa saja. Tapi jam 7 tanda sekolah mau masuk, takut nanti anaknya dimarahin pak guru, anaknya terlambat nanti prestasinya gak bagus, nanti akhirnya anaknya tidak naik sekolah, nanti akhirnya anaknya gak jadi orang pinter, nanti akhirnya anaknya gak bisa jadi orang, nanti anaknya gak bisa dapat gelar. Tapi urusan sholat dibuat sedemikian belakang, hasilnya mumet. Udah paham maksud saya? Kedepankan iman. Nah itulah yang membuat para wali Songo, 9 wali berhasil merubah Pulau Jawa yang dulunya animisme, dinamisme. Lihat tuh di Jogja, Prambanan, candi yang begitu besar. Lihat itu di Magelang, ada Borobudur yang luar biasa. Lihat tuh peninggalan-peninggalan animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Begitu banyak di Pulau Jawa ini. Tapi subhanallah, datang 9 orang, semua itu bisa dirubah. Yang tadinya nyembah pohon, yang tadinya nyembah batu, berubah menjadi menyembah Allah Ta'ala. Mereka ini pakai apa dakwahnya? Itu yang harus dipelajari. Ternyata mereka mengedepankan iman. Mengedepankan iman. Nah, ini pelajaran penting dari Isra dulu ya. Iman enggak sama Allah? Jenengan iman enggak sama Allah? Iman enggak? Kok jawabnya lemas-lemas? Iman enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Benar percaya? Betul? Siapa yang bisa menghentikan hujan? Siapa yang bisa mendatangkan hujan? Siapa yang bisa ngasih makan? Siapa yang bisa ngasih minum? Siapa yang mencabut rasa lapar? Siapa yang buat orang selalu merasa kenyang? Yang bisa berbuat seperti itu hanya siapa? Yang bisa ngasih rezeki siapa? Yang bisa melunaskan hutang jenengan siapa? Yang bisa menyelesaikan masalah jenengan dan saya siapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Nih, tadi saya ngomong sama cabang bayi yang masih dalam perut. Nah, bapakmu bentar lagi mau berangkat pengajian, keluarnya sekarang ya. Serius nih saya ngomong. Nah, ya. Bapakmu nih bentar lagi mau berangkat pengajian, jadi keluarnya sekarang. Kalau kamu gak keluar-keluar ya tak tinggal. Tak tinggal pengajian, jadi keluar sekarang biar saya bisa ngajarin kamu. biar bisa ngomatin kamu. Keluarnya sekarang, jangan lama-lama. Tak tunggu kamu sampai jam 9. Jam 9 kok jadi bahasa Madura gini saya? Ini banyak orang Madura di sini. Hah? Kok logat saya berubah jadi ke arah Madura? Saya tunggu kamu sampai jam 9. Jam 9 kamu enggak keluar, saya tinggal. Hasilnya 8 lewat 12. Anak pinter. Anak pinter. Jadi bapaknya bisa berangkat pengajian nyaman, bisa ngajarin, bisa kok komatin. Yang bisa menyelesaikan itu siapa? Allah. Tinggal ngomong. Tadi suruh ngomong, jenengan ini mau enggak ngomong sama Allah? Dikasih kesempatan, ud'uni astajib lakum, ngomong sama saya, curahkan isi hatimu kepada saya, kata Allah, aku akan jawabku semua ungkapan hatimu. Saya mau nanya, satu hari curhat sama Allah berapa kali? Bu, oh apa, hadirin di rumah, satu hari curhat sama Allah berapa kali? Hah? Curhatnya cuma 5 kali. Itu pun enggak curhat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca gitu, artinya aja enggak paham. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nanya, siapa di sini yang masih punya banyak utang angkat tangan? Yang punya banyak utang angkat tangan coba. Ayo yang punya banyak utang angkat tangan. Ayo, jujur. Mau diajak jujur aja, apa toh? Yang punya banyak utang angkat tangan. Loh, ustaznya aja enggak malu angkat tangan, kok masa jamaahnya malu? Yang punya banyak utang angkat tangan. Ya, alhamdulillah. Udah. Punya banyak utang kan? Pertanyaan saya, kalau misalnya besok ditagih 100 juta, jenengan pusing enggak? Pusing. Kenapa pusing? Kenapa pusing? Kenapa pusing, Pak? Takut gak bisa bayar? Kenapa takut gak bisa bayar? Gak punya? Gak punya uang. Kenapa gak punya uang takut gak bisa bayar? Karena bayar harus pakai uang. Kenapa bayar pakai uang, Anda kemudian takut gak bisa bayar? Yang punya uang siapa? Yang nagih utang punyanya siapa? Yang punya uang Allah, yang nagih utang punyanya Allah. Terus kalau mau selesai masalah, tinggal ngomong sama siapa? Sama Allah selesai. Ya Allah, saya enggak punya uang buat bayar utang. Tolong beri saya uang biar bisa bayar utang. Ya Allah, jadikan yang nagih besok artinya melunak. Ngasih tenggang rempo sama saya, unlimited. Selesai. Saya kasih cerita sedikit mau. Ini buka-bukaan rahasia boleh. Saya dipinjamin orang, enggak pinjam. Dipinjamin orang uang 25 juta. Tanggal 11 harus kembali. 11 Juni harus kembali. Tapi saya enggak punya uang. Paham? Enggak punya uang. Orang yang tahu bingung. Habib nanti tanggal 11 bayarnya dari mana? Saya ngomong sama teman-teman, minta aja sama Allah. Minta sama Allah bagaimana? Dia tinggal ngomong, ya Allah tanggal 11 ada utang 25 juta. Harus dibayar. Harus dibayar. Tolong ya Rabbi, lunaskan hutang saya. Gampang gak? Gampang kok? Gampang. Tadi pagi teman saya ngomong gini. Ustaz, ya. Ini kok tiba-tiba ada orang ngomong begini, iya. Ini tolong uang saya suruh pakai dulu ustadznya, nanti ngembalikannya kalau udah punya duit. Berapa jumlahnya? 25 juta. Selesai enggak masalah? Selesai! Selesai enggak? Selesai! Saya gelo kok ngomong-ngomong selawai yutau tangguh. Paham ngerti enggak maksud saya ini, paham enggak? Belajar ngomong sama Allah bisa enggak? Belajar ngomong sama Allah, ngomong ya Allah, saya begini ya Allah. Nyantai, tenang. Iman itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Iman sama Allah ini keimanan kita dipertanyakan. Iman benar enggak? 99 nama Allah di Asmaul Husna. War Razzaq, dia yang maha memberikan rezeki. Wal Ghani, dia yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Jenengan kalau punya tonggo sing sugih, roman apian. Jenengan kalau butuh marani enggak kira-kira? Enggak perlu diparani, jenengan nyindir saja kan udah langsung datang dia. Betul enggak? Lah kalau tetangga yang roman apian sugih, jenengan cuman nyindir saja, langsung diparani. Nih, kalau bahasanya kiai lagi nyindir, mau bangun pesantren, diajak nih orang-orang ini ya, diundang makan, kemudian diajak pergi ke belakang. Ya nih, doakan ya, saya mau bangun kamar di sini untuk para santri, doakan agar segera bisa jadi. Ini kalau orang yang kaya, roman apian, langsung keluarkan cek kontan. Tapi kalau orang yang pelit, petut, medit, tak boleh. Oh amin, insya Allah segera jadi pak ya, makasih ya makan siangnya. Ramu dengan ini. Ini golongan enggak mudengan, enggak pahaman ya. Nah, tapi kalau orang yang baik hati, kaya, cukup dikasih isyarat dia udah paham. Itu baru manusia yang kekayaannya terbatas. Saya mau nanya, Allah menamakan dirinya Wal Ghani, Allah Maha Kaya. Jenengan yakin enggak Allah Maha Kaya? Allah mengatakan dirinya Allah itu Maha Dermawan. Jenengan yakin enggak Allah Maha Dermawan, bukan dermawan, maha dermawan. Iman enggak? Iman. Dan terus kalau Allah mengatakan huwa mughni, Allah yang maha menjadikan seseorang kaya raya, jenengan yakin dan iman enggak? Saya mau nanya, masih ada masalah lagi buat yang punya utang? Masih punya masalah enggak? Datang dua orang ke rumah saya, ini cerita saya ulang-ulang ini. Ini Isra dan Mi'raj, kita baru belajar Isra-nya dulu ya. Nanti urusan yang lain-lain nanti belakangan. Kita belajar pelan-pelan dulu. Masalah intinya itu adalah iman. Habib, saya punya utang 100 juta lebih, Habib. Kerjaan apa? Jual mie ayam surungan. Nah, yang satu lagi 30 juta lebih, bingung mau bayar dari mana. Gak ada yang bisa dijual untuk bayar. Saya nanya, terus usahanya apa? Saya udah ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, semua mati jalannya. Gak ada jalan sama sekali. Saya ketawa. Ketika saya ketawa, orang itu heran. Jenengan kok ketawa tuh gimana tuh, Bib? Ya saya jawab, lah kamu ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ke atas belum. Maksud saya ke atas belum, loh, ngabib Allahnya kapan? Ucapnya sama Allah, mintanya sama Allah, usahanya kepada Allah itu mana? Yang bisa menyelesaikan masalah cuman Allah. Jadi salah kalau kita usaha dulu itu salah. Nomor satu, seperti katanya Ustaz Yusuf Mansur, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, mau apa-apa, lapor Allah dulu. Ya Allah, saya punya utang 200 juta. Saya pengen 3 bulan lunas ya Allah. Udah pernah ngomong gitu belum? Salah kan berarti? Salah gak? Ngomong dulu. Ya Allah, saya mau bangun rumah. Saya udah tanya sama arsitek, pemborong rumah ini luasnya sekian, biaya bangunan sekian, total pajak dan lain sebagainya 500 juta ya Rob. Saya butuh uang 500 juta untuk bangun rumah. Udah pernah ngomong gitu belum? Salahnya sendiri. Udah pernah diajari gini belum? Ya Rabbi, masa Pak belum pernah diajari yang begini? Ini ilmu yang sangat sederhana. Berbicara kepada Allah. Iman kepada Allah. Yakin kepada Allah. Punya enggak kita yang seperti itu? Selesai ngomong, udah laporan kan? Masya Allah, berangkat ke pasar lain, jalannya udah lain. Nyantai, jual barang, nyantai. Kerjanya, nyantai. Hatinya, semeleh, kenapa? Saya udah lapor kepada maha bos. Bosnya semua bos. Ya kan? Allah dulu, Allah lagi. Sambil kerja jual barang, ya Allah, jadikan hati orang itu tertarik untuk beli barangku. Ya Allah, jadikan barang yang saya jual ini barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah lagi yang diajak ngomong. Begitu dapat uangnya, ngomong lagi sama Allah. Lihat kita ini udah gitu atau belum? Betul enggak saya ngomong seperti ini? Betul. Gampang enggak bicara seperti itu? Gampang. Prakteknya gampang atau susah? Tinggal ngomong kok jadi susah, kenapa? Karena kita terlampau sering pakai akal. Enggak pakai iman. Mulai malam hari ini rubah cara hidup kita. Akal di belakang, iman yang jadi imam. Iman yang jadi imamnya. Gak usah bingung sama hidup. Nih, saya kasih jawaban sederhana. Minumannya datang. Baru nyebut yang maha kaya, ngasih rezeki, langsung dikirim minumannya. Saya mau nanya yang di sini semua ya. Ini kan baru mukadimah, belum ceramah loh ya. Belum. Baru bahas iman. Alhamdulillah udah 10:30. Udah 40 menit saya ngomong. Berarti kurang 20 menit. Setuju? Ya, selesai ya. 20 menit lagi ya. Gini. Waktu jenengan masih kecil sampai sekarang ini, masalah yang jenengan hadapi dan saya hadapi banyak atau sedikit? Banyak. Saya mau tanya, masalah itu selesai atau enggak selesai? Selesai kan? Ada yang selesainya cepat, ada yang selesainya lambat. Selesai kan? Terus sekarang kalau ada masalah, jenengan pusing lagi, berarti jenengan orang yang pandai atau orang yang bodoh? Jadi kita ini dibuat mainan sama setan. Dibuat mainan sama setan. Masalahnya A, B, C, D. Nyatanya selesai. 3 tahun yang lalu kita punya masalah yang gede. Ada yang patah hati sama pacarnya. 3 tahun yang lalu hampir gantung diri. Untung itu talinya putus. Setelah itu bawa rumah sakit. Di rumah sakit ketemu suster. Hatinya pindah ke suster. Akhirnya cinta pun mulai bersemi lagi. Sampai menikah dengan sang suster, punya anak. Ingat-ingat, 3 tahun yang lalu saya hampir bunuh diri. Sekarang udah punya anak 3 nih. Kata orang tadi, ya. Punya anak 3. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata masalah yang berat 3 tahun yang lalu, kalau dipikir sekarang, iya ya, orang yang masalah ya, beres semua ya. Masalah itu hilang. Hilang masalah itu, gak ada lah. Lagi. Nah kalau kita punya masalah, mikirnya gampang. Alah, nanti beres. Tenang. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Udah, belajar dari masa lampau, kata Gus Dur ya kan? Belajar dari masa lampau. Masa lampau selesai. Nanti juga akan selesai. Sekarang gak usah mikir repot-repot. Cukup apa? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Itu kuncinya. Ya Allahnya mana? Makanya Rasul SAW bisa berjalan dari Mekah, Palestina, Sidratul Muntaha kembali ke Mekah. Karena apa? Karena Allah yang memperjalankannya. Karena Allah yang memperjalankannya. Artinya kalau Allah yang punya mau, semuanya jadi beres. Udah jelas yang di sini? Masalah iman. Yuk kita perkuat yuk iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya, diperkuat. Ini tadi cuma contoh sederhana. Nah, selanjutnya. Berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan saya. Rasulullah SAW jalan kaki apa naik kendaraan? Jalan kaki atau naik kendaraan? Dari Mekah ke Palestina jalan kaki atau naik kendaraan? Sekarang saya mau nanya, kalau Allah mau langsung nyampe Palestina bisa enggak? Dari Mekah cling tetap Palestina bisa enggak? Ingat enggak tuh kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Di situ muridnya mindahkan tahta Balqis jarak 1000 kilo. Tahta Balkis itu 1000 kilo dari kerajaan Nabi Sulaiman. Tahta itu bisa bergerak pindah ke kerajaan Nabi Sulaiman tanpa kendaraan, cuman sekedip mata. Betul kan? Sebentar nyampe. Kalau Allah mau, Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina enggak pakai kendaraan, bisa enggak? Dari Palestina sampai kepada Allah enggak pakai kendaraan, bisa enggak? Kenapa Allah kasih kendaraan yang namanya buruk? Nah, itu ada hikmahnya. Orang hidup itu butuh kendaraan. Orang hidup butuh kendaraan. Saya mau nanya, saya dan Anda sekarang lagi pergi atau sedang tidak pergi? Lagi sedang melakukan perjalanan atau tidak melakukan perjalanan? Melakukan perjalanan atau tidak melakukan perjalanan? Melakukan perjalanan. Perjalanan kemana? Kemana? Kubur. Jenengan akan meninggal. Jenengan juga. Jangan takut. Jenengan juga. Bapak yang dingklok juga. Bapak juga akan mati. Jenengan apalagi? Ya kan? Juga akan meninggal. Jenengan akan meninggal. Jenengan akan meninggal. Jenengan akan meninggal. Saya akan meninggal. Semuanya akan meninggal. Sadarlah. Baru dicucing ini aja takut kan tadi. Wah, kok mati ya Allah. Sekarang kan kita menolak kematian, ya. Sekarang kan menolak kematian. Kita ini lagi jalan, duduknya saja jalan ke kuburan, apalagi jalannya. Jenengan duduk, itu lagi jalan ke kuburan. Jalannya ke kuburan, sadar gak sadar, lagi jalan ke sana. Kenapa? Sebab memang tempat kembalinya itu di sana yang pertama kali, kuburan. Pertanyaannya, punya kendaraan gak? Harus nih kendaraan. Kalau gak punya kendaraan, repot. Mestinya ke alam kubur yang enak, salah alamat. Liang neraka, na'udzubillah nih. Baik. Ini harus ada kendaraan. Kendaraannya disifatkan buruk. Bercahaya, cepatnya luar biasa, namanya aja kilat. Belum keluar ya mobil merek buruk ya. Kalau pesawat ada atau buruk? Kilat, cepat, bercahaya. Menggambarkan orang itu kalau mau hidupnya selamat, cari kendaraan yang bersifat cahaya. Bersifat cahaya, yang bersih, bersih dan bersinar. Kendaraan untuk ke alam kubur cuma satu judulnya. Amal soleh. Amal soleh. Boleh nanya lagi gak? Udah cari kendaraan yang bagus atau asal-asalan ini? Ngapunten. Untuk ke kuburan udah cari kendaraan yang bagus atau asal-asalan? Hah? Yang bagus? Nanya, boleh? Sholat itu kendaraan ke kuburan atau bukan? Ya, pakaian kita untuk sholat udah yang terbaik atau belum? Coba dijawab pribadi masing-masing ini. Antara pribadi yang satu dengan lain yang berbeda. Mau ketemu sama Pak Presiden, mau sama ketemu Allah, kira-kira pakaiannya bagus mana? Mau kondangan sama mau sholat ngadep Allah, kira-kira bagus mana pakaiannya? Ibu-ibu, mau nanya, mau kondangan sama mau ketemu Allah, enak mana bu? Berangkat kondangan ke gedung sama berangkat sholat jamaah ke masjid, itu rasanya kira-kira enak mana? Ke masjid, Allah paling gak ketemu Pak ya kuih-kuih wae. Ngerkondangan yang gedung kalau ketemu oh ketemu ki wah macak ganjan sengape, betul begitu kan? Saya mau nanya, kalau kita begini kira-kira sholat kita udah bagus atau belum? Padahal kendaraan terhebat untuk menuju Allah itu apa? Sholat. Kalau kata Dr. Hirmansah, ini beliau ceramah udah berapa puluh tahun yang lalu di daerah sana. Saya masih ingat rel itu terus sedikit belok kiri. Ya kan? Masuk beliau ceramah, saya dengarkan. Coba ini rekaman ceramahnya Dr. Hermansyah, tapi pakai mulut saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya sholat itu tiang agama. Sholat itu tiang agama. Jadi yang paling penting dalam hidup orang itu sholat. Coba anda lihat, ada orang naik mobil Mercy, Masya Allah, mobilnya luar biasa. Pakai jas yang harganya mahal, Masya Allah, tampannya luar biasa. Kacamata hitam yang membuat orang tertawa ketika memandangnya. Subhanallah, jam tangan harganya 25 juta. Dia pegang di tangan kanan koper, tangan kiri handphone yang paling mahal. Kemudian dia pakai yang namanya sepatu hitam mengkilap dengan kaos kaki warna hitam. Luar biasa. Ketika dia berjalan, sayang dia punya satu kesalahan. Gak pakai celana. Celana beliau itu. Betul Pak Dokter ya? Saya mau nanya, kalau ada orang seperti itu, orang bilang apa? Apa? Dalam agama, sholat itu celananya. Jadi kalau ada orang gak sholat, berarti gak pakai. Bukan saya yang ngomong, Dr. Hermansyah. Selama beliau dulu, saya bilang ya benar juga. Jadi yang nomor satu itu, otomatis kelihatan jelek. Seindah apapun pakaiannya gak pakai celana, ngeri nak. Ngeri. Tapi orang yang gak pakai baju, udah pakai celana, selamat dia. Nanti di akhirat juga begitu. Yang ditanya sholatnya, begitu sholatnya bagus, beres urusannya. Sholat belum bagus, yang lain ditanya, ini kok sampai gak pakai celana, kenapa? Coba diusut ini. Ini lupa atau mungkin udah error kepalanya. Blah. Sholat itu yang paling penting. Bu, boleh nanya? Ini saya udah nanya ke semua majelis yang pernah saya ceramah. Tapi sering diulang gak apa-apa ya. Ibu di rumahnya punya dapur kan bu? Kamar mandi ada? Kamar tidur ada? Ruang tamu ada? Ruang nonton televisi ada? Musola punya enggak? Di rumahnya ada musola enggak? Tempat khusus untuk sholat? Jarang kan? Pulang dari sini tolong rumahnya dibongkar. Maksudnya bongkar rumah bukan suruh ngebroken, bukan. Kasih satu tempat, nawaitu ini khusus untuk ibadah. Sama dengan tempat untuk nonton TV ada. Kenapa buat ngadep Allah? Kok gak dibuat yang khusus? Tuh lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin bagian rumah saya jadikan musola. Tolong jenengan mampir sholat di sana. Maka Rasul langsung datang bersama sahabat. Kamu pengen saya sholat di mana? Musolanya di mana? Di sini ya Rasulullah. Rasulullah pun sholat. Sahabat kemudian sholat di belakangnya berjamaah. Itu adalah sholat duha di waktu pagi. Sahabat buat musola di rumahnya. Lah jenengan kira-kira buat musola enggak di rumahnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat musola tersendiri di rumahnya. Karena perhatian dengan yang namanya sholat. Nah urusannya ini ya, ini saya ambil akhirnya saja. Karena kalau diambil urut terus nanti gak selesai-selesai ila yaumil kiamah. Padahal sekarang udah jam 10:30 lewat 13 menit. 7 menit lagi selesai. Nambah. Bu, sudah kan 1 jam cukup toh? Dan jenengan cuma duduk ya bilang belum. Nah, saya yang berdiri sambil ngomong ini gembrobios ini. Minum dulu. Gak sopan saya minum sendirian, jenengan gak minum. Minumnya kan air tuh beda yang di situ. Yang ada gelasnya tuh yang menarik hati. Nah, ini coba ya, lihat. Diawali dengan iman kepada Allah yang maha kuasa memperjalankan hambanya. Iman kepada Allah. Ya kan? Kemudian dikasih hadiah yang namanya sholat. Kan begitu. Nah, saya gak ngomong hadiah yang namanya sholat. Itu enggak. Itu kan mi'raj. Kita bicara isra ini. Gak bicara mi'raj. Coba Rasul ketika naik buruk. Rasul Berangkat sendiri atau ada yang nemenin? Siapa yang nemenin? Malaikat Jibril. Tuh, ada pelajaran. Punya kendaraan yang bagus dan punya guide yang bagus. Penunjuk jalan yang bagus. Jangan asal punya kendaraan, tapi penunjuk jalannya enggak ada. Keblasuk. Pun paham maksudku loh. Jenengan mau berangkat kemana? Kendaraan yang bagus, supirnya yang ngerti jalan. Kalau supirnya enggak ngerti jalan, repot. Makanya sama Allah dikasih malaikat Jibril yang udah ngerti itu jalan ke langit. Nah, kita dalam hidup ini cari orang-orang yang udah ngerti jalan. Dan alhamdulillah orang-orang yang udah ngerti jalan di negeri ini dan di dunia luar biasa banyak dan turah-turah. Makanya jangan sampai keliru cari sopir. Udah paham? Gak usah saya jelaskan ya. Tuh ada sopir yang namanya Imam Syafi'i. Ada sopir yang namanya Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali. Ada sopir yang namanya Imam Ghazali. Ada sopir yang namanya Imam Maliki. Ada sopir yang namanya Imam Hanafi. Ada sopir yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ada sopir yang namanya Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. Ada sopir yang namanya Abi Yazid Al-Bustami. Ada sopir yang namanya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada sopir yang namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada sopir yang namanya Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan. Semuanya sopir. Tinggal kita ikut beliau-beliau itu, selesai. Jalannya aman. Cari sopir yang enggak jelas. Di Sukarjo ada yang sholatnya cuma rukuk sama sujud. Tahu? Udah enggak usah dibahas. Udah ngerti kan? Terus mboten. Di Sukarjo ini ada sopir yang kalau sholat cuma rukuk sama sujud. Kenapa? Sopirnya enggak mau pakai hadis Nabi. Bun paham? Jangan sampai dari sopir-sopir yang seperti itu. Sopir akhirat harus yang teruji. Saya aja tadi naruh istri saya di rumah sakit cari dokter yang udah pengalaman, enggak asal-asalan. Saya mau nanya, ini Pak Dokter Firman, saya pasiennya banyak enggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Kenapa kok banyak pasiennya? Pengalaman. Terus mandi enggak? Mandi kan? Mandi. Ini iklan Bapak 10% minimal buat saya. Mandi, murah obatnya. Hasilnya juga luar biasa. Kenapa? Ini tangan yang ngasih resep, tangan yang biasa zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tangan yang biasa dibuat sujud, buat ibadah kepada Allah. Lain. Tangan yang biasa buat ngebet-ngebet Al-Quran. Beda. Ini Dokter Hermansa, sekian puluh tahun sudah dalam dokter. Ada satu dokter anyaran. Jenengan pilih yang mana? Yang anyaran atau yang sudah pengalaman? Anyaran atau pengalaman? Cari yang pernah pengalaman, itu baru urusan dokter, dokter kandungan. Saya cari yang pengalaman. Kalau bidan, bidan yang pengalaman, baru mau berkelinci percobaan. San sholat jenengan mau cari sopir yang pengalaman atau yang baru jebolan buka Al-Quran sama hadis? Anyaran nih buka Al-Quran sama hadisnya baru-baru saja, baru buka. Dan kalau diajak bahasa sudah enggak paham. Enggak ngerti benar. Ilmu tafsir juga belum ngerti. Atau pilih mana? Imam Syafi'i yang udah jelas ini pengalaman ribuan tahun ilmunya digali dan dipelajari, tinggal kita ngikut. Semua orang-orang yang soleh naik kendaraan sholatnya Imam Syafi'i. Selesai. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ikut beliau-beliau, selesai. Imam Ghazali, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tinggal ikut, selesai. Kenapa? Udah pengalaman. Ini butuh guide, butuh sopir. Coba lihat nih, Malaikat Jibril ketika pergi bersama Rasulullah SAW, apakah langsung ke Palestina? Tidak. Kenapa? Nih, ngerti ada tempat-tempat yang penting, jangan langsung ke sana. Tujuannya memang ke Allah, cuman mampir-mampir dulu ke mana? Ke tempat-tempat yang penting menurut Allah. Sampai kota Madinah, buruk diberhentikan. Berhenti di sini, berhenti di sini. Sholat kamu di sini wahai Rasul. Disuruh sholat. Ini nanti tempat hijrahmu wahai Rasulullah. Sholat di sini. Dari Mekah, Madinah, Madinah ke Palestina, ke Bethlehem. Nih tempat lahirnya Nabi Isa. Sholat di sini. Pergi ke Bukit Tursina. Nih tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Sholat di sini. Masuk Masjidil Aqsa. Sholat di sini. Jadilah engkau imam untuk beliau-beliau semua, para nabi dan rasul. Artinya belum terima sholat, rasul itu diajak mandek-mandek mampir sholat. Banyak sholat dulu, diakhiri sholatnya pertama sholat sendiri, sholat sendiri, sholat sendiri di tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang di situ ada asar barokah, baru kemudian sholat di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sholatnya berjamaah, baru ketemu dengan Allah yang disolati, baru sama Allah dikasih sholat yang khusus untuk Nabi yang enggak diberikan kepada Nabi yang lain. Artinya kendara semua urusannya Rasul diminta sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Datangkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Ahli tafsir mengatakan sabar artinya puasa diantaranya. Dan dengan sholat artinya kalau ada masalah. Sholat, sholat, dan sholat. Ini belum mi'raj isra. Iman sama Allah, sholat. Allahu Akbar. Sholat selesai. Rabbi, saya pengen begini. Rabbi, saya pengen begini. Ya Rabbi, saya pengen begini. Ya Allah, saya pengen begini. Ya Allah, saya pengen begini. Enak kan? Enak. Cuman kita udah gitu belum? Tadi itu istri belum lahir-lahir. Salat Isya saya. Allah, Akbar, salat Isya. Selesai salat Isya, ini bulan Rajab. Diajarin sama ulama. Ikut aja udah, gak usah banyak nanya. Supir lebih paham. Rabbighfirli warhamni wa tub'ali. Rabbighfirli warhamni wa tub'ali. 70 kali. Selesai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 seperti biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rambu itu angkatan anda. Ya Allah. Istri saya mau melahirkan. Tolong jadikan melahirkannya mudah. Istri saya selamat. Bayinya selamat. Keluarganya semua selamat. Sehat, manfaat. Amin. Terusan. Pegang perutnya. Nak, bapakmu mau ceramah. Cepat keluarnya ya nak ya. Udah. Gampang atau susah gitu? Jenengan yakin gak sama Allah? Kalau yakin saya beres. Alhamdulillah. Mau pakai doa gak? Pakai kan? Ya, mohon maaf. Saya sengaja gak ngepolkan bahasan Isra dan Mi'raj. Karena nanti semuanya insya Allah akan saya bahas di acara bedah buku Tabligh Akbar, bedah buku ya, diskusi tentang buku rahasia keagungan Isra dan Mi'raj. Insya Allah bersama saya dan bersama insya Allah Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Waktunya hari Ahad besok ya. Ini kan Kamis malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Ahad. Jamnya jam 9 pagi. Tempatnya Gor Sritek Arena atau Gor Bineka dulu ya. Udah diganti namanya Sritek Arena. Letaknya di belakang Sriwedari. Ya, belakang Sriwedari. Toko-toko buku Sriwedari itu dekat di situ ya. Di Gor Sritek, Sritek Arena. Jam 9 pagi. Pakaiannya usahakan warnanya putih. Enggak punya putih, batik juga boleh, blonteng-blonteng juga, Bu. Boleh, tapi kalau pakai putih akan lebih baik, lebih bagus. Biar seragam semua Bu putih. Saya bangga tuh sama kekompakannya, cuman kekompakannya loh ya. Kekompakannya itu loh, penggemar-penggemar sepak bola tuh, subhanallah ya. Kalau timnya itu pakai kaos warna merah, semua itu pencintanya berangkat ke Stadion Manahan pakai warna merah semua, betul gak? Disuruh gak? Enggak kan? Urunan beli kaos padahal orang duit kadang dibilangin ngamen grang. Dari apa? Duit buat beli kaos. Semangatnya luar biasa. Lah yang ngaji dijak kelambi putih kok semangatnya. tanggal 10. Cuman kalau enggak punya lain masalah loh ya. Enggak punya enggak apa-apa. Tapi kalau punya usahakan pakai baju warna putih, pakai sarung warna putih, pakai kopiah warna putih, persis seperti mayit. Enggak putih-putih gitu ya. Kafan itu kan putih semua ya. Putih. Jam 9 pagi Sritek Arena. Nanti di situ akan saya jabarkan isi buku tersebut. Nah, yang punya beli di sana, harganya nanti Rp30.000. Masih ada kesempatan 3 hari untuk nabung ya. Rokok dikurangi 3 hari beres bisa beli buku. Dan kalau rokok langsung habis, anaknya enggak baca nanti putunya yang baca. Putunya enggak baca, buyutnya nanti baca. Buyutnya enggak baca, sing nemu sing moco. Tetap nanti manfaat. Paham maksud saya? Ya, di situ nanti akan dikupas ringkas perjalanan Isra dan Mi'raj. Buku itu baru episode 1, rencananya nanti saya lanjut ke episode yang kedua. Ternyata di sana banyak sekali pelajaran dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Cukup jelas? Yang kedua, setiap Jumat malam ada pengajian di rumah saya di Jalan Dewutan nomor 112 dari Majelis Ar-Raudhah, dan alhamdulillah selalu disiarkan oleh Al-Hidayah FM. Bisa diikuti dari rumah 107.6 Al-Hidayah FM. Kalau yang mau datang ke rumah silahkan ya, Jalan Dewutan nomor 112. Setiap jam 8 malam dimulai, insyaallah jam 10 udah selesai. 8 mulai, 10 selesai. 8 mulai, 10 selesai. Ya, kita lagi bahas Isra dan Mi'raj. Terus kita bahas agar apa? Agar kita bulan Rajab ini betul-betul bulannya Isra dan Mi'raj. Mari kita berdoa bersama ya. Insyaallah doa kita dikabulkan sama Allah. Ini doa seiring dengan tetesan-tetesan hujannya. Insyaallah dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah ala mana wa alihi wa sahbihi wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita belajar minta sama Allah ya. Allah itu dekat dengan kita, enggak jauh. Cuman kitanya yang suka menjauh. Allah itu selalu menghadapkan dirinya kepada kita, tapi kita yang sering membelakangi Allah. Betul, menghadapkan diri kita kepada Allah. Saya yakin masing-masing punya kepentingan kepada Allah, ya kan? Ya, punya hajat kepada Allah. Hadirkan dalam hati kebesaran Allah. Insyaallah apa yang Anda inginkan, saya inginkan diwujudkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi, hamba-hambamu yang penuh dosa ini menengadahkan tangan kepadamu. Hamba-hambamu yang lalai selama ini menghadapkan dirinya kepadamu. Ya Allah, pandanglah hati kami yang kotor ini dan sinarilah hati kami dengan rahmatmu, Ya Allah. Sinarilah hati kami yang kotor ini dengan rahmatmu, Ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu, selamatkan kami dari segala bentuk siksa. Selamatkan kami dari segala bentuk siksa dan petaka, Ya Allah. Ya Rabbi, selamatkan kami dari siksa neraka, Ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur, Ya Allah. Selamatkan kami dari siksa kubur, Ya Allah. Ya Rabbi, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, Ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, Ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, Ya Allah. Ya Rabbi, tolong ampuni kami semua, Ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, Ya Allah. Ampuni ayah bunda kami, Ya Allah. Ampuni ibu bapa kami, Ya Allah. Maafkanlah kedua orang tua kami, jadikan mereka semua orang-orang yang Engkau ridai, Ya Allah. Orang-orang yang Engkau sayangi, Ya Allah. Hapuskan dari diri mereka segala bentuk kegelisahan, segala bentuk kesusahan. Berikan dalam hati mereka kebahagiaan, Ya Allah. Berikan ke dalam hati mereka kebahagiaan nanti, Ya Allah. Ya Rabbi, kami mohon kepada-Mu, Ya Allah. Teruntuk saudara-saudara kami, teruntuk pasangan-pasangan hidup kami, teruntuk istri-istri kami. Ya Allah, jadikan istri-istri kami istri-istri yang menyejukkan hati kami. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang menyejukkan hati kami. Jadikan istri-istri kami istri-istri yang menyejukkan hati kami, Ya Allah, yang membahagiakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Engkau ridai, Ya Allah. Jadikan para suami-suami yang menentamkan hati para istri, Ya Allah. Para suami yang dapat menyejukkan hati istrinya, Ya Allah. Ya Rabbi, jadikan semuanya, Ya Rab, pasangan-pasangan yang menenteramkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasangan-pasangan yang Engkau ridai, Ya Allah. Ya Rabbi, jadikanlah semua anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, anak kami, cucu kami, cicit kami, seterusnya, Ya Rab. Jadikan semuanya orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, Ya Allah. Orang-orang yang Engkau pilih sebagai para wali-Mu, Ya Allah. Orang-orang yang Engkau pilih sebagai imamnya, orang-orang yang bertakwa, Ya Allah. Ya Rabbi, tolong didik anak kami dengan lemah lembut, Ya Allah. Bimbing anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami dengan lemah lembut, Ya Allah. Lindungilah mereka dari segala bentuk petaka dan bencana, Ya Rabbi. Lindungilah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, di malam hari ini kami tengadakan tangan memohon kepada-Mu, Ya Allah. Persatukanlah kami dengan anak keturunan kami dan pasangan hidup kami di dunia ini hingga di akhirat nanti, Ya Rabbi. lindungilah rumah tangga kami ya Allah dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Lindungilah rumah tangga kami dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk ya Rabbi. Letakkanlah di hati istri kami, di hati para suami, di hati ayah, rasa saling menyayangi, rasa saling mendukung, rasa saling memahami. Rabbi ya Allah, kami tengah datang tangan memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan dalam rumah tangga umat Islam ini ya Rabbi, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabbi, kami tengah datang tangan ya Allah untuk para istri yang membangkang kepada para suami. Berikan kesadaran di dalam hati ya Rabbi, lembutkanlah hati mereka agar mereka dapat menghargai para suaminya ya Allah. Untuk para suami yang melukai hati para istri ya Allah, sadarkanlah para suami tersebut ya Allah. Jadikanlah para suami itu dapat memuliakan istri-istrinya ya Allah. Jadikanlah para suami dan para istri hidup dalam naungan rumah tangga yang engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tengadahkan tangan memohon kepadamu teruntuk semua yang hadir di majlis ini, yang mendengar suara kami ini ya Rabbi, yang mendengar doa ini ya Allah. Kami mohon teruntuk kami semua ya Rabbi, wujudkanlah hajat-hajat kami ya Rabbi. Wujudkanlah hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat, wujudkanlah ya Allah. Ma'lutuful afiyah wassahala wal jamalah. Angkatlah beban hutang dari hati kami ya Rabbi. Lunaskanlah hutang-hutang kami ya Arhamar Rahimin. Hutang kepadamu dan hutang kepada hamba-hambamu ya Allah. Berilah kami rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Jadikan hati kami yakin akan dirimu ya Allah. Jadikan hati kami benar-benar yakin akan keagunganmu ya Allah. Jadikan diri kami benar-benar yakin akan kemahakuasaanmu ya Allah. Jadikan kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Jadikan kami suka menyebut namamu ya Allah. Jadikan kami suka mendengar panggilanmu ya Allah. Jadikan hati kami dapat merasakan nikmatnya berzikir kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami dapat merindukan untuk menyebut dirimu ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nama yang begitu indah, yang begitu nikmat ketika di ya Allah. Kemana kami selama ini ya Allah? Kemana kami selama ini ya Allah sehingga kami tidak memanggil namamu ya Allah? Maafkanlah kami ya Rabb. Maafkanlah kami ya Rabbi. Maafkanlah kami ya Rabbi. Maafkanlah kami ya Rabbi. Ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Rabb. Berkati kami di bulan Rajab ini, berkati kami di bulan Syaban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah warridha wal inayah. Panjangkan usia kami semua dalam segala kebaikan ya Arhamar Rahimin. Dan akhiri kelak usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Akhiri usia kami dengan husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi wa ala kunyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa sayyidi wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mau nanya, dialog dengan Allah gitu enak enggak hati-hati? Hah? Enak enggak hati-hati? Terus masih punya rasa sumpek, sedih, beban berat, masih ada enggak gitu-gitu? Enggak ada kan? Kalau kita semakin mendekat dengan Allah. Saya mohon maaf untuk semua ucapan dan sikap saya yang kurang berkenan. Semoga ini bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.